Di sini ada satu kisah cerita tentang anak manusia menentang hidup bersama. Mencoba menggali makna cinta. Tetes air mata mengalir di sela derai tawa. Matahari oh. Tajamnya pisau takkan sanggup koyakkan cinta antara kita. Menembus ruang dan waktu, menyatu di dalam jiwaku. Sela derai tawa selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Matahari.